Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله hanya dengan izin dan takdir Allah, demikian pula pertolongannya sehingga kita selangkah demi selangkah bisa membahas, mengkaji dari ayat-ayat Allah dalam Allah Al-Quran. Surat demi surat sudah kita lalui dari akhir juz ke-30 atau yang disebut pula dengan juz amma. Kita berawal dari surat urutan yang terakhir, yakni surat An-Nas, dan telah selesai pada surat yang terakhir kita bahas pada beberapa pekan yang lalu, surat Al-Bayyinah. Alhamdulillah, 16 surat sudah kita bahas. Harapan kita semoga tentunya kita paham ayat-ayat Allah yang kita tapaki, kita langkahi ayat demi ayat untuk kita bahas, membuahkan hasil dalam bentuk amalan ilmu yang kita dapatkan. Bahas ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, tentunya harapan kita Al-Quran. Surat demi surat sudah kita lalui dari akhir juz ke-30 atau yang disebut pula dengan juz amma. Kita berawal dari surat urutan yang terakhir, yakni surat An-Nas, dan telah selesai pada surat yang terakhir kita bahas pada beberapa pekan yang lalu, surat Al-Bayyinah. Alhamdulillah, 16 surat sudah kita bahas. Harapan kita semoga tentunya kita paham ayat-ayat Allah yang kita tapaki, kita langkahi ayat demi ayat untuk kita bahas, membuahkan hasil dalam bentuk amalan ilmu yang kita dapatkan. Membahas ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, tentunya harapan kita rapat takdir di zaman kita yang masih hidup adalah Al-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Umair Al-Mathali hafizahullah, yang beliau sekarang berdomisili di Madinah setelah kepindahannya dari Makkah. Tadinya beliau tinggal di Madinah, kemudian beliau sempat tinggal di Mekah beberapa tahun, dan dalam waktu yang baru saja tidak lama beliau pindah lagi ke Madinah An-Nabawiyah. Yang mengalami beliau bukan jarak takdir, bukan beliau sendiri, tapi ulama yang lainnya. Kenapa disebutkan beliau demikian? Ya karena keilmuannya. Nah, sehingga jarak tersebut ternyata membuat gerak sesbiyun, apalagi seluriyun. Nah, termasuk ajuriyun. Nah, termasuk wajah iyun gerah dengan penyebutan Rasulullah Ali dengan iman jarawat takdir. Nah, kenapa? Karena apa yang beliau kritik terhadap mereka, adanya kritikan-kritikan beliau atau polis-polis beliau kepada mereka, sehingga tadinya beliau disanjung-sanjung, dijadikan ulama yang menjadi rujukan, setelah kemudian ternyata ada sesuatu dari polis beliau atau fatwa beliau terkait dengan mereka, maka mereka tidak terima. Siapa bilang Syarabi itu yang jawab tadi? Nah, apakah katanya Syarabi itu wahyu? Tidak terima, yang namanya orang sudah hatinya sakit, sudah kemudian berbalik. Kembali kepada masalah tadi bahwa sudah sekian puluh tahun yang lalu Syarabi mengkritik saya tutup ada pemikiran-pemikiran dan akidah-akidahnya. Nah, kalian bisa baca itu dalam bahasa Arab, dan demikian pula sebagainya sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Abwab sebenarnya cahaya Islam yang terang ala fikra wa akidah sehingga pada pemikiran dan akidahnya sehingga bagaimana celahnya kepada sahabat, bagaimana pemikirannya penafsiran terhadap tauhid yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Itu dia tahu siapa saya itu. Itu nulis kitab yang diberi judul dengan kitab ini Tafsir Bihilal Bukhari. Dan bukan hanya itu, tafsir-tafsir yang tidak berjalan di atas manhaj salaf, masih ada tafsir yang lainnya yang tidak sesuai dengan manhaj salaf, sehingga perlu berhati-hati. Kita merujuk kepada tafsir yang siapa? Tentu kepada tafsir penafsiran dari salaf, termasuk ya pun tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir At-Tabari rahimahullah, tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, tafsir yang sedang kita bahas tafsir Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah, sehingga kita aman mempelajari tafsir-tafsir tersebut. Dan insyaAllah sudah dibahas pada majalah syariah 2 atau 3 edisi sebelum edisi yang terakhir. Metode tafsir Al-Quran insyaAllah dengan kalian baca itu menambah pengetahuan, membantu meluruskan kalian untuk mengetahui rujukan di dalam menafsirkan Al-Quran. Maka untuk mengetahui dhamir huwa atau diisyaratkan dengan hu pada ayat tersebut adalah kembali kepada tafsir. Disebutkan tafsir dari salaf bahwa itu adalah Al-Quran. Inna anzalnahu, sungguh kami telah turunkan Al-Quran. Bagaimana cara penurunan Al-Quran? Disebutkan dalam tafsir yang lain. Nah, sebelum kita bahas atau kita baca tafsir As-Sa'di, bahwa anzalahu jumlatan wahidah, Allah Jalla wa'ala turunkan sekaligus, jumlatan wahidah. Yang terjaga di Lauhil Mahfuz. Yang kemudian setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur ke langit dunia. 6. Kapan kejadian Allah turunkan Al-Quran itu sekaligus? Maka kelanjutan atau secara lengkap dari ayat yang pertama menyebutkan fi lailatul qadar. Kejadian itu pada malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus oleh Allah Jalla wa Ala dari Lauhil Mahfuz naam ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Yang kemudian diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, terkadang terkait dengan suatu kejadian, kemudian Allah turunkan ayat 6. Maka diturunkan secara berangsur-angsur beberapa perkara. Yang pertama, bahwa al-qadar maknanya adalah ketentuan, maknanya adalah ukuran, yakni malam yang di situ ditentukan. Nah, apa yang ditentukan? Al-umur wal ahkam, perkara-perkara yang diputuskan oleh Allah Jalla wa Ala. Demikian pula masalah ahkam, hukum-hukumnya. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yuktabu min ummil kitab ma yakunu fis sanah, bahwa ditulis pada ummul kitab, induk dari kitab. Nah, catatan Allah Jalla wa Ala yang padanya takdir-takdir yang ditentukan, dicatat padanya ma yakunu fis sana, apa yang berlangsung dalam waktu satu tahun lamanya. Min rizqin wa matarin wa hayatin wa mautin, termasuk di sana yang dicatat adalah terkait dengan rizq, terkait dengan rizki hamba. Berapa ketentuan rizkinya? Wa matarin. 6. Maka jangan khawatir terhadap rizki, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan. Tetapi tetap kita diperintah untuk berusaha sesuai yang disyariatkan, sesuai yang diperintahkan. Maka rizki sudah Allah tentukan. Wa matarin, demikian pula hujan. Kapan turunnya hujan? Berapa banyak air yang diturunkan Allah Jalla wa Ala telah tetapkan. Nah, di takdirnya. Wa hayatin, dan demikian pula kehidupan. Siapa yang akan lahir, siapa yang akan hidup di dunia. 6. Wa mautin, dan siapa pula yang akan mati. Hattal hajj, sampai dicatat pula tentang masalah siapa yang haji. 6. Demikian kata Ibn Abbas. Yuktabu min ummil kitab ma yakunu fis sanah min rizqin wa matarin wa hayatin wa mautin hatta al-hajj. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah rahimahullah, yuktabu hajj baitillahi ta'ala fi laylatil qadar bi asma'ihim wa asma'i abaihim la yughadar minhum ahad wa la yuzadu fihim. Kata beliau Ikrimah, yuktabu hajj baitillahil haram, baitillahi ta'ala, dicatat orang yang berhaji ke baitillahi ta'ala, fi lailatul qadar, pada malam lailatul qadar, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, wa asma'i abaihim, dan siapa pula nama bapak-bapak mereka. La yughadar minhum ahad wa la yuzadu fihim, tidak tertinggal dari mereka seorang pun dan tidak ditambah pada mereka sedikit pun, sesuai dengan ketentuan Allah Jalla wa Ala. Siapa yang ditakdir berangkat, siapa yang tidak, nam sudah berencana kemudian mau berangkat, ternyata Allah tidak takdirkan, ya tidak berangkat. Nah, demikian hatta al-hajj, sampai pada urusan berangkat haji ke Baitullahil Haram, tercatat pula pada malam Lailatul Qadar untuk berlangsung selama setahun ke depan. Disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga, annallaha ta'ala yaqdi al-aqdiyah fi laylati nisfi sya'ban, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memutuskan al-aqdiyah, keputusan-keputusannya, fi lailah nisfi sya'ban, pada malam pertengahan bulan sya'ban, wa yuslimuha ila arbabiha fi lailatul qadar, dan kemudian menyerahkannya itu pada utusan-utusannya yang kejadian itu pada Lailatul Qadar. Naam. Dan menyerahkannya kepada yang mengatur, yang diberi wewenang untuk mengatur sesuai dengan tugasnya. Siapa yang dimaksud? Hum arba'atu minal malaikah. Mereka adalah empat malaikat. Yang pertama adalah Israfil, wa Mikail, wa Izrail. Sementara tidak disebutkan penamaan malaikat Izrail dengan nas, tapi yang ada adalah Malakul Maut. Nah, ini saya hanya menukilkan saja, disebutkan demikian dengan sebutan Izrail, tetapi perlu adanya tambih, diingatkan bahwa penamaan malaikat Izrail sebagaimana kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak berdasarkan dengan nas, malah justru yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah Malakul Maut, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut apa? Nyawa. Wa Jibril, dan yang keempat adalah Jibril alaihi wassalam. Israfil, apa tugasnya? Menurunkan hujan. Nah, bukankah tadi telah disebutkan bahwa ditentukan hujan yang akan turun dalam setahun? Wa Mikail, nah, wa Izrail atau Malakul Maut, siapa yang akan dicabut nyawanya di waktu tahun tersebut? Wa Jibril, nah, Jibril adalah terkait dengan kehidupan. Hidup secara letterlek, bahwa dia siapa yang hidup dilahirkan, juga berkaitan pula dengan hidupnya hati. Hidupnya hati dengan wahyu. Yakni siapa yang diberikan hidayah di tahun itu, kemudian dia masuk Islam, atau dia dengan itu melangkah mengenal manhaj, akidah yang benar. Itu semua kehendak dan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Nah, maka Allah Jalla wa'ala serahkan kepada malaikat yang telah diberikan tugas tadi. Hum arba'atun minal malaikah. Mereka itu ada empat malaikat yang Allah berikan wewenang. Ada pendapat lain lagi terkait dengan Lailatul Qadar. Kalau tadi apa? Yang pertama, bahwa ditentukan padanya ukurannya, perkaranya. Ya. Apa yang dimaksud tadi telah disebutkan? Perkaranya dan hukumnya. Pendapat yang kedua, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Innama summiyat bidzalik li'azamiha wa qadriha wa syarafiha. Tidaklah lain karena sebabnya li'azamiha, karena agungnya malam tersebut. Wa qadriha, dan kadarnya begitu tinggi malam itu. Wa syarafiha, dan malam yang penuh kemuliaan. 6. Para ulama yang berpendapat demikian mencontohkan dalam satu bahasa, li fulan qadar. Si fulan atau si anu memiliki qadar, memiliki kadar. Berarti maksudnya kalimat itu, si fulan tadi adalah memiliki kemuliaan, dia orang yang terhormat, dan sebagainya. Dalam suatu kalimat, li fulan qadar, maka padanya kata qadar. Maksudnya apa? Syarafun wa manzilah, kemuliaan, kedudukan. 6. Ini pendapat kedua. Dan ini pendapatnya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah dan selain beliau. Yang ketiga, kenapa dinamakan itu? Li'anna litta'at fiha qadran azima wa thawaban jazila, karena keberadaan ketaatan-ketaatan di malam tersebut qadran azima, memiliki kadar atau nilai yang agung. Sampai-sampai disebutkan pada ayat ketiga nanti, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. yang itu cukup dilakukan dalam satu malam jika Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk memberikan kepada hambanya. Selain kadar nilainya yang agung tadi, juga thawaban jazila, thawab, pahala jazila, pahala yang besar. 6. Sehingga Allah sebut dengan Lailatul Al-Qadar. Pendapat yang keberapa? Keempat. Summiyat bidzalik li'annahu anzala fiha kitaban dha qadr ala rasulin dhi qadrin ala ummatin dhati qadrin. Dinamakan demikian karena anzala fiha, Allah Jalla wa'ala turunkan pada malam tersebut kitaban, kitab dha qadr, yang memiliki kadar 6 yang sangat tinggi. Wa ala rasulin di qadr, dan Allah turunkan kepada rasulnya yang memiliki kadar, artinya yang memiliki keistimewaan, bahkan rasul yang paling mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ala ummatin zati qadrin, dan kepada umat yang memiliki kadar pula, umat Islam, umat terbaik dibandingkan umat-umat yang sebelumnya walaupun mereka datang terakhir. 6. Umatnya dari rasul, nabi yang termulia yang mendapatkan wewenang Allah turunkan kitab sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang datang sebelumnya, sehingga betul-betul qadar, memiliki nilai keistimewaan, sehingga Allah sebut dengan Lailatul Qadar, yang mana Allah turunkan kitab yang memiliki qadar tadi di Lailatul Qadar. Yang berikutnya menyatakan yanzilu fiha malaika zawi qadr wa khatar. Yang kenapa dinamakan dengan nama tersebut? Karena turun di pada malam itu malaikat zawi qadr wa khatar, yang memiliki kedudukan pula, malaikat yang mulia. Ditunjukkan pada ayat yang keempat nanti, tanazzalul malaikatu apa? Warruhu fiha. Tanazzalul malaika, malaikat turun saling bergantian. Warruh, apa ruh? Nyawa. Tapi bukan maknanya nyawa, tapi penafsirannya nanti akan disebutkan, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Allah bahasakan dengan ar-ruh. Naam. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Loh, kenapa enggak sekalian aja dimasukkan dengan kata malaikat? Tadi kan sudah disebut tanazzalul malaikah, bukankah Jibril termasuk malaikat? Kenapa enggak satu saja dengan kata malaikat? Kan sudah termasuk di situ. Kata para ulama, menunjukkan kemuliaan Jibril alaihissalam dibandingkan malaikat yang lainnya, sehingga disebutkan secara khusus setelah disebutkan secara umum. Malaikat secara umum kemudian disebutkan secara khusus, yakni ar-ruh Jibril alaihissalam, fiha, yang juga turun pada malam tersebut. Kenapa Jibril memiliki keistimewaan dibandingkan malaikat yang lainnya? Ya, karena Allah yang berkehendak demikian, sekaligus juga tugas. Apa tugasnya? Wahyu. Nah, umat atau hamba ini memerlukan bimbingan, bimbingannya dengan wahyu. Yang mengemban tugas dari Allah untuk menyampaikan wahyu siapa? Jibril. Nah, sampai Allah turunkan Al-Quran itu pada malam tersebut, yang mana Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk. Nah, wa furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan yang mendapatkan tugas itu adalah Jibril alaihissalam. Sehingga dijadikan alasan bahwa karena turunnya malaikat yang memiliki keistimewaan. Pendapat berikutnya, insyaallah dapat fawaid banyak ya. Kita tahu sebab alasan itu yang dikemukakan oleh para ulama rahimahumullah. Pendapat berikutnya, li'anna Allah ta'ala yanzilu atau yunzilu fiha al-khair wal-barakah wal-maghfirah. Dinamakan itu karena Allah Jalla wa'ala turunkan pada malam itu al-khair, kebaikan, wal-barakah, adanya keberkahan. Nah, bukankah itu suatu malam yang berkah? Satu amalan yang diberikan taufik oleh Allah bisa nilainya lebih jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan dengan cukup mengamalkan amalan yang dilakukan pada malam itu, amalan-amalan yang disyariatkan. Nah, nilainya sampai begitu besarnya. Sehingga pada malam itu Allah turunkan kebaikan, Allah turunkan keberkahan, dan demikian pula maghfirah, ampunan. Nah, ya Allah jika berkehendak akan mengampuni dari hamba-hambanya, maka Allah akan ampunkan. Nah, alasan yang berikutnya ditambahkan satu lagi, berkata Sahal nam rahimahullah, dinamakan itu li'anna Allah ta'ala qaddara fiha ar-rahmah 'alal mu'minin. Karena Allah Jalla wa'ala tentukan rahmah bagi hamba-hambanya yang beriman di malam itu. Allah turunkan rahmah di malam itu. Berkata Al-Khalil, li'annal arda tadhiqu fiha bil malaikah. Berkata Al-Khalil rahimahullah, karena bumi di malam itu padat sesak dengan para malaikat Allah. Nah, berkaitan dengan ayat tanazzalul malaikah, malaikat turun di malam itu bi'idzni rabbihim, dengan tentunya izin dari Allah Jalla wa'ala, dari Rabb mereka, Rabbnya malaikat yakni Allah, min kulli amr, dari setiap perkara. Naam. Kita lihat penafsiran dari Tafsir As-Sa'di rahimahullah. Kalian buka di halaman ke-890 cetakan bahasa Arab aslinya. Setelah beliau sebutkan lengkapnya ayat surat tersebut, maka kata beliau rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berkata, berfirman, mubayyinan, dalam rangka mubayyinan, menjelaskan, menerangkan, lifadlil Qur'an, terhadap keutamaan Al-Qur'an, wa'uluwi qadrihi, dan ketinggian kadarnya atau nilainya. Tadi telah diterangkan. Naam. Kata beliau, mubayyinan li fadlil Qur'an wa uluwi qadrih. Tersebut pada ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala juga firmankan di ayat yang lain, di surat yang lain dengan ayat yang senada, bahkan justru menjelaskan maksud Lailatul Qadar. Padanya firman Allah menyatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran pada malam apa? Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Maka mensifati terhadap ayat Al-Qadar. Fi lailatul qadar, malam lailatul qadar itu apa? Fi lailatin mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Maka ini termasuk jenis tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Demikian salaf. Nah, pemahamannya salafus salih, pemahamannya ahlus sunnah wal jamaah, menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Ayat Al-Quran pada surat atau pada tempat yang lainnya. Atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadith. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Naam. Atau menafsirkan Al-Qur'an dengan atsar. Naam, perkataan-perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka paling mengerti tentang makna atau tafsir Al-Quran karena mereka telah dapati dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian seterusnya jalur untuk kita bisa memaknai dengan penafsiran yang benar, maka kita aman.